الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik, kita masuk kepada bab berikutnya daripada ahkamul buyu' dalam Minhajus Salikin. Bab bai'il usul wa thimar. Bab jual beli al-usul wa thimar. Al-usul jamak daripada al-ashl. Al-ashl secara bahasa artinya adalah sesuatu yang selainnya bercabang darinya. Mayatafarra' anhu ghairuh. Sedangkan secara istilah dalam ahkamul buyu', makna daripada al-usul adalah al-amwal as-sabitah. Harta yang bersifat tetap. Semisal rumah, bangunan, tanah, sawah, ladang, pepohonan, ini masuk dalam al-usul. Dibahas di dalam kitabul buyu'. Kemudian at-thimar jamak daripada thamarah. Yang artinya adalah buah. Buah daripada pohon. Seperti misalnya rutab yang diambil daripada pohon kurma. Kemudian anggur yang diambil dari pohon inab. Buah tin, buah zaitun, delima, dan yang lainnya. Kalau di tempat kita, buah mangga, rambutan, durian, sawu, belimbing, banyak sekali buah-buahan di tempat kita. Maka itu semua masuk dalam at-thimar. Sa'di rahimahullah. Babu bai'il usuli wa thimar. Qala sallallahu alaihi wasallam. Bab jual beli al-usul dan al-thimar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ba'a nakhlan ba'da an tu'abba fa tamratuha lil ba'i' illa an yastariqaha al-mubta', muttafaqun alaih. Barang siapa yang menjual nakhal, pohon kurma, ba'da an tu'abbar, setelah dilakukan penyerbukan. Setelah dilakukan penyerbukan, yakni pembuahan, sudah terjadi pembuahan. Fasamratuha lil ba'i, karena sudah terjadi pembuahan pada pohon kurma tersebut, maka buahnya itu milik penjual. Ini kisah asal. Secara asal, hukum secara syar'i demikian. Seorang menjual kurma, pohonnya, pohon kurma. Sedangkan di situ sudah kurma buahnya sudah mulai tampak, terbuahi. Tinggal menunggu masaknya saja. Dia jual pohon tersebut, maka buahnya adalah milik si penjual. Illa an yastariqaha al-mubta, kecuali apabila si pembeli mensyaratkan. Kalau tidak ada kalam, tidak ada pembicaraan sama sekali, sekedar jual beli pohon, maka buah tersebut milik daripada penjual. Kalau kemudian disetujui oleh pembeli, tetapi dengan syarat saya beli dengan harga segini, ya, dengan harga tertentu tentunya, plus buahnya, maka berlaku apa yang dipersyaratkan tersebut. Muttafaqun alaih. Dan ini berlaku tidak hanya pada kurma saja, seluruh daripada pohon-pohon yang berbuah, yang buahnya sudah mulai tampak, di saat dijual, maka buah tersebut yang sudah mulai terbuahi, sudah mulai tumbuh, itu merupakan hak daripada si penjual, kecuali apabila si pembeli mensyaratkan. Saya tidaklah membeli pohon ini kecuali sekaligus dengan buahnya. Baik. Berkata Syekh Sa'di berikutnya, wa kadzalika sa'irul asjar idza kana thamaruhu badiyan. Demikian pula seluruh daripada pohon-pohon, selain daripada nakhal, selain daripada kurma, pohon kurma, apabila buahnya itu tampak jelas. Ya, ini seluruh daripada pepohonan yang buahnya tampak, seperti anggur, buah ting, buah delima, buah mangga di tempat kita, buah rambutan, maka apabila buah-buah tersebut sudah tampak, sudah jelas, sudah mulai membesar, maka buah-buah tersebut pada asalnya di saat pohonnya dijual masih menjadi milik, hak milik penjual, kecuali apabila disyaratkan oleh sang pembeli. Thank you. Baik, jadi di sini idza kana tsamaruhu badiyan dijelaskan oleh syarih di antara para pensyarah kita Minhajus Salihin menjelaskan bahwasannya yang dimaksud dengan idza kana tsamaruhu badiyan ai allati laha tsamarat qad nadijat, yakni yang buahnya sudah masak, karuman wa tin wa inab wa ghairiha, seperti buah delima, buah tin, buah anggur dan yang semisalnya. Maka di saat dijual, buah-buahan tersebut dipetik oleh pemiliknya. Yang dijual adalah semata batang pohonnya dengan akarnya. Tidak masuk padanya adalah buah yang sudah masak tersebut, kecuali jika disyaratkan oleh si pembeli. Wa mithluhu idza dhahara az-zar' alladhi la yuhsad illa marratan wahidah. Dan yang semisalnya adalah apabila tanaman-tanaman yang di ladang ataupun yang di sawah, semisal padi, gandum, jagung, alladzi la yusad illa maratan wahida, yang tanaman-tanaman yang tidaklah dipanen kecuali hanya sekali. Tanahnya dijual, di situ ada tanamannya, maka tanaman tersebut masih hak milik penjual. Kalau la yusad illa marrah wahidah, tidaklah dipanen kecuali sekali. Seperti padi itu sekali dipanen sudah, setelah itu selesai. Maka panenan tersebut milik penjual. Jagung juga demikian, dipanen sekali selesai. Fa'inkana yuksad miraran, adapun jika tanaman tersebut adalah tanaman yang bisa dipanen berkali-kali, fal usul lil mustari wal jazah adzahira indal bay' lil ba'in, maka batang tanamannya milik si pembeli, dan buah yang siap dipetik dari tanaman tersebut pada saat transaksi itu milik penjual. Jadi kalau di situ seseorang melakukan jual beli tanah, sawah misalnya, ladang ataupun kebun, dijual tanahnya, akan tetapi di atas tanah tersebut telah ada tanaman-tanaman, maka dilihat apakah tanaman-tanaman tersebut adalah tanaman-tanaman yang sekali panen. Kalau sekali panen, maka panenan tersebut milik penjual, karena dia menjual tanah, bukan menjual plus panenannya. Yang dijual tanahnya. Maka di saat kemudian terjadi transaksi, selesai transaksi, dipanen apa yang menjadi milik penjual tersebut, kecuali disyaratkan oleh pembeli. Adapun jika tanaman tersebut adalah tanaman yang bisa dipetik, kemudian nanti setelah itu akan tumbuh lagi buahnya, ya, bisa dipanen berkali-kali. Semisal terong misalnya, sayur-sayuran, ataupun yang semisalnya apa, anda tidak paham tentang tanam-tanaman. Al-Muhim, di sana ada tanaman-tanaman yang bisa berkali-kali. Pepaya misalnya. Tomat bisa berkali-kali. Maka hak daripada si pemilik awal, yakni si penjual, hanya sekali panen tersebut. Sekali panen. Setelah itu batang tanaman tersebut menjadi milik daripada si pembeli. Panenan-panenan berikutnya sudah menjadi milik si pembeli. Demikian rinci syariat di dalam hal ini mengatur permasalahan tersebut. Ini asal daripada bai'ul usul wa thimar. Asal daripada bai'ul usul wa thimar. Di mana khulasahnya? Bahwasannya at-thimar setelah tampak menjadi milik terbuat, tapi menjadi milik atau haknya terbuat. Kecuali apabila kita berikan kepada dua orang saya beli kali ini daripada uang yang telah masak tersebut. Ini berlaku pada koma dan buah-buahan pohon-pohon berbagai. Kemudian keadaan yang lain adalah tanam-tanaman. Tanam-tanaman yang tidak dipanen kecuali hanya sekali, seperti gandum, jagung, padi dan semisalnya, maka panenan tersebut masih menjadi hak daripada si penjual, sehingga dibiarkan tanaman-tanaman tadi sampai pada waktu tertentu, waktu datangnya panen. Setelah itu kemudian menjadi milik pembeli. Adapun jika keadaannya adalah tanaman-tanaman yang bisa dipanen berkali-kali, seperti sayur-sayuran ataupun buah-buahan yang apa istilahnya, ya misal sayur tapi bentuknya buah seperti timun, kemudian tomat, cabai, dan semisalnya ini, maka batangnya tidak boleh kemudian dicabutin ataupun ya dimatikan, tetapi dibiarkan dan menjadi hak daripada si pembeli. Baik, berikutnya Syekh Sa'di menyatakan wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i thimar hatta yabdua salahuha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berjual beli buah-buahan yang masih di pohon hingga tampak kebagusannya. Naha ba'i' wal mubta', melarang penjual dan pembeli. Wasu'ila an solahiha faqal hatta tadhhaba ahatuhu. Dan beliau SAW ditanya tentang apa maksud daripada tampak kebagusannya, yakni telah hilang penyakit-penyakit dari pohon tersebut, buah tersebut. Wa fil lafdin hatta tahmarra aw tasfarra. Dan pada lafaz yang lain, hingga telah memerah atau menguning. Baik, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli pepohonan, apa ya, melarang dari jual beli buah yang masih di pohon sampai benar-benar masak. Terkait dengan permasalahan ini ada tiga keadaan. Yaitu terkait dengan permasalahan jual beli buah yang masih di pohon, itu ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama, transaksi dilakukan dalam keadaan buahnya belum masak dan dibiarkan sampai masak, dibiarkan di pohon sampai masak. Maka yang seperti ini hukumnya haram. Berdasarkan hadis tadi, nah Rasulullah SAW antai istimah hatta yang dua solahuha. Ini yang disebut dengan jual beli hijau. Buahnya masih hijau, sudah dijual. Ya, dibayar di muka, akan tetapi panennya nanti setelah sekian lama. Dan biasanya orang menjual hal tersebut, ya tentunya harganya lebih murah, sangat murah, disebabkan karena ingin segera mendapatkan hasil atau karena hajat dan kebutuhan. Yang seperti ini tidak boleh. Tidak boleh jual beli buah yang masih di pohon dalam keadaan masih hijau, belum masak. Disyaratkan oleh si pembeli bahwasanya ini nanti saya membeli sekarang, tetapi nanti waktunya panen saya akan ambil. Saya beli sekian. Yang kedua, jual beli buah yang masih di pohon dalam keadaan masih muda, masih hijau, tetapi dengan syarat dipanen saat itu juga. Ada kepentingan-kepentingan dan kemaslahatan yang dia butuhkan, memang buah-buah yang masih pentil. Maka kata para ulama, yasyih al-bay, jual belinya sah. Kenapa demikian? Karena larangan daripada hadis tadi itu illahnya diketahui. Ya, illah daripada larangan tersebut, sebab larangan tersebut diketahui. Apa itu? Yani dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama proses kematangan. Di saat masanya itu panjang, muncul berbagai macam penyakit sehingga buahnya kemudian tidak bisa dipanen. Kerugian besar bagi si pembeli. Atau di saat kemudian buah-buahan itu menjadi buah yang ranum, yang bagus, harganya bisa berlipat kali daripada harga di saat dia beli. Maka itu kerugian bagi si penjual. Yang seperti ini menjadi sebab larangan daripada syariat. Sedangkan di saat jual beli tersebut dilakukan untuk kemudian langsung seketika itu juga dipanen, maka kekhawatiran tersebut tidak terjadi. Mungkin memang dibutuhkan untuk makan ternak misalnya. Maka sah jual belinya. Adapun jika keadaan yang ketiga, yakni jual beli tersebut dilakukan secara mutlak, ini pembahasannya yakni buahnya belum masak, buahnya itu masih pentil. Tidak ada syarat sama sekali antara penjual dan pembeli sekedar melakukan transaksi, maka yang seperti ini batil, tidak diperbolehkan. Dan ini merupakan bentuk daripada penjagaan syariat terhadap ukhuwah, kesatuan hati. Penjagaan syariat terhadap perkara yang akan membawa kepada perpecahan. Perkara yang akan membawa kepada nizah, perselisihan, pertikaian di antara kaum muslimin. Buah yang masih pentil tentunya belum bisa dimanfaatkan, belum bisa dimakan. Kemudian di saat dibiarkan sampai matang, maka tadi apa yang tadi dikhawatirkan, ima kemudian buah tersebut menjadi rusak, ya terkena serangan penyakit dan sebagainya, sehingga sama sekali si pembeli tidak bisa menikmati. Maka syariat menutup pintu-pintu kerusakan tersebut. Jadi hikmah daripada larangan ini, dari apa yang tampak, tentunya hikmahnya banyak, tetapi dari apa yang tampak bisa dikatakan paling tidak ada 3 hikmah disebutkan oleh sebagian ulama yang mensarah daripada kitab Minhajus Salihin. Hikmah daripada larangan tersebut di antaranya yang pertama, annaha qabla nabdhi la manfa'at fiha, la manfa'at fiha. Bahwasannya sebelum sampai pada kematangan, maka tidak ada manfaatnya buah-buahan tersebut. Sehingga menjualnya ini tidak menghasilkan faedah bagi sang pembeli. Kemudian hikmah yang kedua, bahwa kesempurnaan kepemilikan setelah terjadi transaksi adalah al-qabd, serah terima. Sedangkan setelah terima tersebut tidak memungkinkan terjadi. Kenapa? Karena buahnya masih di pohon dan masih pentil, masih berusia muda. Demikian pula kalau itu adalah biji-bijian, semisal gandum, padi, jagung, belum bisa dipanen. Sehingga seperti ini kalaupun dikatakan qabd, maka itu adalah qabdun naqis. Serah terimanya tidak sempurna. Sehingga di dalam syariat ditentukan untuk bisa sah jual beli tersebut dengan buah yang sudah masak, atau kalau biji-bijian sudah keras, sudah tua, sudah berisi. Kemudian yang ketiga, bahwasannya buah-buahan ataupun tanam-tanaman yang diambil bijinya apabila telah masak ataupun telah mengeras bijinya, maka kemungkinan untuk terserang penyakit lebih kecil. Sehingga diharapkan dengan itu, meskipun ya masih ada kemungkinan-kemungkinan tersebut, tapi sangat kecil. Semakin memperkecil daripada kemungkinan-kemungkinan terjadinya perselisihan. Apabila buah sudah mulai tampak, ada yang sudah bisa dipetik dan sebagainya, berarti ini sudah buah waktunya panen. Maka boleh langsung dijual, meskipun sebagiannya masih belum begitu masak. Bisa menunggu sampai 1-2-3 hari baru kemudian bisa dipanen semua, tidak ada masalah. Demikian pula padi, sudah terlihat kurdu, dipegang juga sudah berisi, keras. Hitungan jari akan sudah bisa dipanen, maka saat itu boleh dijual. Meskipun tidak harus hari itu juga. Karena sudah tampak wudu solatiha. Hatta tahmar au tasfar. Itu juga bentuk daripada wudu solatiha. Sampai memerah atau menguning. Jadi tampak kebagusan daripada buah itu berbeda-beda tergantung jenis buahnya. Ada yang diketahui dengan perubahan warnanya, seperti kurma, sebagian jenisnya ada kurma kuning, ada kurma merah. Maka di saat sudah menguning atau memerah, itulah tanda bahwasannya kurma tersebut telah tua, sudah siap dikonsumsi atau dipanen. Demikian pula pepaya sudah mulai ada garis sedikit merah, pisang juga demikian, mangga juga demikian, ya. Terlihat tanda-tanda buduwi sholahiha itu terlihat. Dan buah-buahan yang lain mungkin bukan dari sisi perubahan warna. Maka di saat diketahui secara urf, secara kebiasaan, ya, bahwasannya buah tersebut sudah tua, maka saat itu boleh untuk kemudian dijual belikan. Semisal timun misalnya. Timun warnanya ya tidak berubah, hijau seperti itu, tetapi dia tidak bisa dikonsumsi. Maka semenjak waktu di mana timun tersebut sudah bisa dikonsumsi, sudah bisa dipanen, maka saat itulah sah untuk dijual belikan, untuk ditebas. Wa naha an bai'il hab hatta yastab. Dan Rasulullah SAW melarang daripada jual beli biji-bijian, tanaman biji-bijian hingga mengeras. Nah, ini juga bagian daripada budu solahiha. Jadi masing-masing daripada buah ataupun biji-bijian itu diketahuinya telah layak untuk dikonsumsi atau layak untuk dipanen berbeda-beda, disesuaikan dengan keadaan masing-masing jenis pepohonan ataupun tanaman tersebut. Demikian apa yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nastaghfirullah wa sallallahu alaihi wa sallam.